Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Maka kata beliau, fa'tanau biha. Perhatikan pendidikannya, perhatikan tarbiyahnya, akhlaknya, agamanya, manhajnya, pergaulannya. Walhasil perhatikan segala sesuatu yang menjadi hak-hak anak ibu dan kewajiban orang tua kepada anak, agar anak itu menjadi anak yang soleh, solehah. Itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang seperti itu tidak ada lain jika setiap kita orang tua menginginkan anak itu anak yang soleh dan solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menanamkan ilmu sejak dini, ilmu sejak dini. Targetnya itu adalah menjadi anak-anak yang solih, solihah, agar menjadi. Tidak ada balasan bagi anak. Akan? Nih, kita lihat. Kita lihat pernyataan Wahab ibnu Munabbih. Apa kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah? Laisa min bani Adam ahabbu ila syaitanihi minal ukuli an-nawwam. Tidak ada dari Bani Adam ini, tidak ada dari anak cucu Adam, tidak ada dari kalangan manusia yang lebih dicintai oleh setannya daripada orang yang banyak makan, banyak tidur. Guys, minta itu antum. Alhamdulillah kan begitu. Wazannya nawam lil mubalaghah. Banyak tidur. Itu yang paling disukai oleh setan itu. Banyak makan, banyak tidur. Masih kurang? Ya, saat kurang. Ya wis, tak tambahi. Nasihat. Siapa yang menyatakan Fudail bin Iyad rahimahullah khoslatani tuqassiyanil qalba. Dua perangai, dua kondisi, dua keadaan yang menyebabkan hati mengeras. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Kasratun naumi wa kasratul akli. Siapa yang bilang? Fudail bin Iyad rahimahullah. Di mana ucapan Fudail bin Iyad tadi ditemukan? Dalam syu'abul iman. Di mana ucapan Wahab ibn Munabbih tadi didapatkan? Az-Zuhud karya Imam Ahmad. Dua perangai, kata beliau, dua keadaan kondisi yang bisa menyebabkan kerasnya kalbu. Banyak tidur, banyak makan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita camkan betul, jangan sampai kita terjerembab ke lembah ini. Nah, oleh karena itu Barakallahu fikum. Orang tua harus memperhatikan sisi ini. Yang paling utama dan pertama adalah iman ilmunya anak. Itu. Syekh Mubil rahimahullah memberikan nasihat kepada kita dalam Al-Fawaqih Al-Janiyah. Kata beliau rahimahullah, la yadhurruna an tushakkika thiyabuna wala yadhurruna an najua yadhurruna an yuslaba minna dinuna bi'aradhim minad dunya. Nah, tidak memudaratkan kami baju-baju kami robek-robek enggak masalah, kata si Alban, kata si mobil. Kami lapar enggak masalah, tidak memudaratkan kami. Tapi yang memudaratkan kami itu ketika agama kami dirampas dengan sebab cinta dunia, dengan sebab tergiur dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kisah ya, kisah nyata ya, artinya berita yang nyampe ke kita dan dilaporkan secara serius, secara benar penukilannya. Yang satu ini subhanallah usia kurang lebih 14 tahun. 14-15 antara itulah. Yang jelas belum sampai 16 tahun. Sama dua-duanya seperti itu. Jadi di negeri kita ini. Yang satu ini qadarullah wa masyafa'al. Masya Allah. Rajin di ma'had, akhlaknya baik dan sering ranking 2 di usia 14-15 tadi itu. Subhanallah, na'udzubillah terpengaruh dengan ini, HP Android jadi hancur, sudah rusak, dan ya mahat tidak mampu didik dia, dikeluarkan. Walhasil orang tuanya telepon ke salah seorang ustaz minta nasihat. Jadi nasihati, paling tidak nasihat yang disampaikan itu, nah diantaranya minta nasihat, jangan antum ajari dagang anak antum usia itu, jangan diajari cari maisyah di usia itu. Antum terus dekatkan dengan ilmu, terus dengan ilmu, terus dengan ilmu, terus dengan anak-anak yang soleh. Itu diantara nasihatnya ustaz tersebut. Karena kalau sudah melihat dunia dia dan dapat uang, kalau susah untuk kembali talabul ilm. Ini kan kisah ya, sejarah. Baru-baru ini aja, bukan 10 tahun yang lalu, bukan. Yang terbaru lagi, usia segituan juga kurang lebih. Sakit dia sakit, dibawa orang tuanya pulang, membantu takmir masjid, sama takmirnya dikasih uang, dah nyaman, disuruh balik ke pondok nggak mau, ayo enggak sih, sudah dapat kinian ijo, matanya hijau, ketap-ketip. Duit iki. Ini fulus gitu, ini uang. Udah, gak gelem, tak mau, dipaksa tak mau. Padahal dia enggak nakal, bukan nakal. Kalau tadi kan terfitnah. Ini kan nakal biasa, sakit, mau diobati gitu loh. Mau orang punya pulang. Nah, masa pengobatan kami mungkin agak lama. Bantu takmir tadi, sama takmirnya, ikile ini. Udah. Ya apa kira-kira kayak gini? Kita harus pecahkan bersama. Nah, mendingan kelaparan, mendingan baju robek-robek ketimbang agamanya ditukar dengan dunia. Terus mau jadi apa anak itu? Nah, dan para ulama asalam pun juga seperti itu loh. Mereka ini ketol. Sampai Ba'dul Hukama menyatakan afdhalu ma yuwarithul aba li abnaihim, paling afdholnya warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua ini kepada anak-anaknya adalah sanaul hasan. Sanaul hasan itu sana Al-Hasan, mengukir sejarah baik. Antum lihat apa kata para ulama Ahlus Sunnah di zaman sekarang terhadap Imam Bukhari. Semua rahimahullah. Imam Muslim, semua rahimahullah. Mendoakan kebaikan sak dunia. Semua yang belajar agama rahimahullah, oleh Imam Bukhari rahimahullah, seperti itu terus. Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, terus sampai detik ini Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, doa terus. Kenapa? Karena masa hidupnya mengukir sejarah baik. Bergelut dengan ilmu din. Bergelut dengan ilmu din. Sanaul Hasan, Syekh bin Bas. Siapa yang gak ngeluhkan? Semua bilang, rahimahullah. Qala Syekh bin Bas, rahimahullah. Qala Syekh Utsaimin, rahimahullah. Seperti itu. Doa. Didoakan oleh seluruh kaum muslim dan thalabul ilm. Dan ulama, masyayikh di zaman sekarang juga demikian. Kenapa? Hidupnya mengukir sejarah baik. Nah, itu yang pertama. Yang paling afdol yang hendak diwariskan orang tua kepada anaknya ini sanaul hasan. Yang kedua apa? Wa adabul hasan. Adab, ajari adab yang baik. Ini warisan yang terbaiknya. Anak-anak diajari adab akhlak yang baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk itu? Dikala akhlak dan adab jahiliyah yang rusak betul-betul bertentangan dengan fitrah, hancur-hancuran. Mereka diutuslah oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nama bu'istu," kata Rasulullah, "li utammima masalihal akhlak. Innama bu'istu li utammima magarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ini. Nah, sampai kata Rasulullah, "Inna min khiyarikum ahsasinakum akhlaqo." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, yang terbaik akhlaknya. Ini warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua kepadanya. Ini akhlak yang baik. Apalagi wa ikhwanus solihun. Warisan yang hendak diwariskan yang paling afdol untuk anak-anak kita apa? Ikhwanus solihun. Carikan anak-anak kita teman yang soleh. Gitu loh. Dibimbing, diarahkan. Kilo nak, kamu bergaul sama ini. Dipilihkan teman-teman yang baik. Yang soleh, yang akhlaknya baik, adabnya baik. Ya seperti itu bimbingan para ulama. Bimbingan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, bimbingan salaf, bimbingan tabi'in, bimbingan a'immatus salaf. Sampai kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wa idza khalatta fa khalit husnal adab fa innahu la yad'u illa ila khair. Kalau kau mau bergaul, bersahabat, bermajlis, berteman, sahabati orang akhlaknya baik, adabnya baik. Kenapa? Karena dia enggak akan ngajak kamu kecuali pada kebaikan. Kan begitu. Ini warisan yang paling afdol. Nah, makanya Ali bin Aswad ketika kakeknya mau meninggal, itu dipanggil anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya mau meninggal, dikumpulkan. Kalau orang sekarang mungkin setelah kumpul, wahai anak-anakku sini sini sini sini sini, kumpul anaknya, kamu tak kasih tanah 5 hektar itu, kamu gedung yang 5 tingkat, kamu mobil yang harganya 2 miliar. Kamu paling itu. Kemungkinan itu. Ini enggak. Dikumpulkan begitu ketemu. Mereka di depan kakeknya ini anaknya nasihati. Ya bunaya. Asyirun nas mu'asyaratan. In hibtum alaihim. Hannu ilaikum. Wa in muttum bakaw alaikum. Wahai anak-anakku. Kamu bergaullah dengan orang lain, kamu berinteraksilah dengan orang lain, kamu bermuamalahlah dengan orang lain, dengan suatu interaksi, muamalah, pergaulan, jika kamu tidak di sisi mereka, mereka kangen kamu, rindu kamu. Mereka menyatakan, ya Allah, mana temanku, sehari gak ketemu sudah kangen. Temanku yang selalu nasihati aku, temanku yang jujur, temanku yang baik, temanku yang amanah, temanku yang selalu memberikan ilmu, temanku yang selalu memberikan faedah. Kangen sama kamu, bikin seperti itu. Kalau kamu bermuamalah dengan mereka, bergaul dengan mereka. Wa in muttum, kalau kamu meninggal, mereka nangis. Menangisi kamu. Apa yang ditangisi? Ya Allah, temanku yang selalu memberikan faedah kepadaku, ngajari aku ilmu, jujur, amanah, baik, tawadhu, akhlaknya baik, meninggal sekarang, nangis dia. Seperti itu nasihatnya mereka. Kan iya. Manfaat. Manfaat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa dalam upaya orang tua terhadap anaknya ini mungkin ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, orang tua ini istilahnya capek. Nanti kondisi kedua anaknya. Orang tua ini capek. Selalu ingatkan, selalu mengarahkan, kan butuh waktu, butuh ilmu, butuh waktu untuk mengarahkan anaknya. Butuh ilmu, butuh waktu, butuh cara yang baik dan benar. Tenaga untuk mengarahkan anaknya. Kan seperti itu. Nah, semakin sempurna lagi ketika bekerja sama dengan istri. Istrinya atau umiknya anak ini bekerja sama dengan abinya terus dalam menghasung mendidik anak tersebut. Dan penekanan yang lebih ditekankan umiknya, ibunya. Makanya Rasul katakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha atau ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha, kata Rasul. Seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana bentuk dan makna dan prakteknya istri pemimpin di rumah suaminya? Istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Istri wajib menjaga kehormatan dirinya. Istri wajib menjaga harta suaminya. Istri berkewajiban mendidik anaknya. Istri wajib taat pada suaminya dalam perkara yang baik. Istri berkewajiban mengkondisikan rumahnya. Ini rumah suaminya. Mendidik anaknya. Itu. Demikian para ulama salaf itu seperti itu. Rata-rata ibunya yang getol. Umiknya, Syekh bin Baz itu umiknya yang luar biasa. Sampai jadi seorang alim seperti itu. Nah, bersinergi antara ibu dan abinya dan ayahnya terus. Ayo. Saya capek. Iya, na'am, harus capek. Sebagaimana anaknya pun agar menjadi seorang yang berilmu dan jadi anak soleh harus capek. Kalau enggak capek dipertanyakan. Dipertanyakan. Justru dengan sengsara itulah seorang yang menuntut ilmu harus seperti itu. Mau ucapan lagi tadi? Tidak bisa tadi apa kata Fudil bin Iyad? Demikian kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu enggak bisa diperoleh dengan banyak istirahat, enggak bisa. Imam Syafi'i menyatakan, man lam yazuk dzunnat ta'allum tajarru'a kasal jahli tula hayati. Orang yang nuntut ilmu tidak merasakan pahit getirnya, tidak merasakan sengsara nuntut ilmu, dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Capek. Naam. Orang tuanya capek. Anaknya harus capek. Kalau tidak, apa kata Ibnu Jauzi rahimahullah? Kata Ibnu Jauzi, ya nafsu, kata Ibnu Jauzi. Nah, it'abi qalilan tastarihi fil firdausi katsiran. Dalam Lataiful Ma'arif, kata Ibnu Jauzi, wahai nafsu, wahai jiwa. Ini mencakup orang tua, ayah ibunya, dan anaknya. Kau sekarang capek. Capeklah, susahlah, sengsaralah, qalilan, sebentar. Sebentar kan urusannya. Tastarihi fil firdausi katsiran. Kau akan istirahat. Kau akan banyak mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, kelezatan yang tiada tara di surga Firdaus. It adi qalilan. Ya seperti itu nuntut ilmu. Antum kira asatid yang ada itu kemudian jadi ustaz masuk daurah kemana-mana? Nggak kayak gitu. Salah seorang ustaz yang di Indonesia ini yang anak tahu persis. Murojaah. Ujian besok sampai jam 1 malam. Ana menyaksikan langsung dengan kok sampai jam 1 murojaahnya? Iya, besok ujian. Sahabat. Kebetulan ana lagi ziarah ke tempat beliau. Waktu itu seperti itu jawabannya. Jam 1 tak lihat jam 1. Besok ujian. Ya, sampai mulai isya sampai subuh. Itu ya kirim salam. Dan Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah itu pagi siang itu keliling. Keliling cari ijtihad masyayikh. Malamnya munaqasyah. Malamnya itu munaqasyah, diskusi dengan temannya. Itu seperti itu. Naam, paginya keliling. Bahkan suatu ketika beliau ketika keliling ke masyayikh itu, ke guru-gurunya itu, pernah beliau mendapati syekhnya berhalangan ngajar. Berhalangan ngajar. Ya pulang, mau berhalangan ngajar pulang. Begitu pulang, di tengah perjalanan ada orang jual ikan. Dia tertarik, dia ingin beli ikan. dibawa pulang. Sampai di rumahnya, di tempat beliau tinggal, jam pelajaran dari syekh berikutnya sudah tiba. Ikan ditinggal, keliling lagi cari ilmu. Sampai 3 hari. Begitu 3 hari sampai di rumahnya, apa kata beliau? Ngelihat ikan itu, ikan 3 hari, fa'akal tuhu nayyian walam natafarrog agnashwi. Aku makan ikan itu kondisi mentah dan bau. Aku gak ada waktu untuk masak, untuk mashwi, manggang, bakar, gak ada waktu. Fa'akal tuhu nayyian. Aku makan kondisi mentah ikan itu 3 hari. Tidak ada waktu untuk nashwi, mashwi, panggang, manggang, tidak ada waktu untuk bakar daging, tidak ada waktu. Kalau sekarang ya apa kira-kira? Ayo, ayo, belajar. Si, lapar, lapar. Loh, ayo, ini. Nanti anak tidak serius. Belajar, kepikiran makanan, lapar. Itu paling jawabannya. Paling, kemungkinan. Ya kan? Ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus dihidupkan. Harus dihidupkan. Orang tua harus naam. Sampai kata sebagian ulama salaf, yam bazi lirrajul an yukriha abna'ahu fil ilm. Harus orang tuanya maksa anaknya agar belajar suatu ilmu syar'i. Yukriha, dipaksa. Ayo, ayo. Itu. Naam. Nah terus mau bilang apa sekarang? Siapa yang lebih baik? Kita atau ulama salaf? Terhadap anak-anaknya? Kita-kita ini apa ulama salaf terhadap anak-anaknya? Ikrimah, tabi'in yang mulia, itu menyatakan, kana Ibnu Abbas yaj'alu fi rijlai al-qabla thumma yu'allimunil qur'ana was-sunan. Dulu Ibnu Abbas, gurunya Ikrimah, sahabat tabi'in, ya, Ibnu Abbas tabi'in, Ibnu Abbas tabi'in, Ikrimah, Ibnu Abbas sahabat, Ikrimah tabi'in, muridnya, kata Ikrimah, dulu Ibnu Abbas kakiku diikat dengan tali, baru kemudian ngajari aku Al-Quran dan sunnah-sunnah. Agar fokus, agar serius. Agar menghormati ilmu. Ya seperti itu. Lah terus ya apa sekarang? Kita sekarang. Diikat balik, aku lapor ke orang tuanya. Aku, ustazku, anu. Hah? Ustazku, sini. Mungkin gitu. Mana ustaznya? Aku marahin. Laisa hajada. Ulama ussalaf. Ulama ussalaf enggak seperti itu. Nah, justru malah sebaliknya. Nah, tegas untuk anak-anaknya enggak bisa, ada toleransi. Nah. Demikianlah, kenapa? Karena mereka tahu tentang keutamaan ilmu sampai disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, dua-duanya berkata, babun minal ilmi yata'allamahu ahabbu ilaina min alfi raq'ati tasawwu'in. Satu bab ilmu yang dia belajar, yang dia pelajari, lebih kami sukai daripada 1000 rakaat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah. Lebih aku cita apa? Bab, satu bab ilmu dari ilmu agama ini. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini penting. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-insanu alladhi yamunullahu alaihi bil ilm, seorang yang diberi anugerah oleh Allah ilmu din, faqad mannallahu alaihi bima huwa a'dham minal amwal wal banin wal zawjat wal qusur wal maraqib wa kullu syai. Ngaten. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan seorang muslim atau muslimah ketika dianugerahi ilmu oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, sungguh dia telah diberi oleh Allah sesuatu yang jauh lebih besar daripada harta, daripada anak keturunan, daripada istri-istri, daripada kusur, istana-istana, daripada kendaraan-kendaraan, daripada segala sesuatu. Udah. Nah, semua dijamak, amwal dijamak, bukan malun. Amwal, harta-harta banyak berarti. Banin, anak-anak, zaujat, istri-istri. Apalagi kusur. Naam. Istana, marokib, bukan markat, marokib, kendaraan-kendaraan. Wa kullu syai'. Ilmu lebih mulia dari itu semua. Subhanallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tugas orang tua untuk lebih hati-hati dan lebih waspada dan lebih serius. Lebih serius. Naam. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-lazzatu allati tabqa ba'dal mauti wa tanfa'u fil akhirati hiya lazzatul ilmi billah wal amil wal amali lahu. Kelezatan, kenikmatan yang terus ada kenikmatan tersebut sampai dia mati dan terus bermanfaat di akhirat kelak adalah kelezatan, kenikmatan ilmu kepada Allah dan beramal karena Allah. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu ini tugas orang tua lagi yang harus terus memperhatikan anak-anaknya agar kolbunya itu lembut, enak, ringan, mudah dinasihati, mudah menerima ilmu. Jangan sampai mengeras. Nah, asbab-asbab yang membuat kerasnya kolbu ini dihindari, dijauhi. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal qalba idza kana raqiqan lainan kana qabuluhu lil ilm sahlan yasiran. Naam. Ketika orang itu kolbunya lin, rif, lembut, lemah lembut kolbunya dia, itu mudah menerima ilmu. Mudah menerima ilmu dan sangat mudah menancap ilmu itu dan mendalam di kolbunya dia. Namun ketika orang tuanya abai, sudah enggak peduli kepada anaknya, na'udzubillah, kemaksiatan terus dilakukan, dosa dilakukan oleh anak-anaknya, na'udzubillah min dzalik, ini berbahaya. Ini berbahaya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inni, kata beliau, la ahsabur rajul yansal ilm kana ya'lamuhu lil khafiyah ya'maluha. Aku menduga kuat, aku mengira kuat, aku menganalisa kuat, orang itu lupa terhadap ilmu karena dosa yang dia lakukan. Sehingga ilmu lupa. Akibat apa? Dosa yang dilakukan. A'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa kita sampaikan dan sudah waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan terus memurojaah nasihat tadi buat anak pribadi terkhusus dan untuk sekalian, terus untuk bersinergi abi dan uminya, bagaimana anak ini betul-betul terdidik dengan didikan yang syar'i, yang sunnah, diantarkan sampai dewasa. Naam, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.